Halo everybody, saya Yeri Lamat mempersembahkan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan. Angkat tangannya di atas.

Terima kasih. Thank you. Brad Remix. Thanks.